Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Hilbram Dunar menemani Anda dalam Tafsir Al-Misbah, tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Dan juga kita kedatangan dua tamu, ada Tasya Karmila. Hai Tasya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan tantenya Tasya ya? Iya. Tante Santi Permatasari. Tante Sinta. Tante Sinta Permatasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan nanti ada kesempatan bertanya kepada Pak Quraish, silahkan saja. Tapi sebelum Tasya dan juga Tante Sinta bertanya kepada Pak Quraish, kita akan membahas dulu di mana pada kesempatan kali ini pembahasannya adalah surat Al-Mu'minun ayat 80. Kita akan mulai dari ayat ke-80. Seperti apa? Silahkan Pak Quraish. Baik, kita akan bahas ayat-ayat ini. Ayat yang pertama tuh berkaitan dengan hari kebangkitan. Orang-orang musyrik Mekah tidak percaya bahwa orang setelah mati bisa dihidupkan lagi oleh Tuhan. Nah, ayat-ayat kita ini berusaha meyakinkan mereka bahwa kepercayaan tersebut tidak benar. Maka di ayat 80 ini dinyatakan demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit. Walahu ikhtilaful laili wan nahar afala taqilun. Dialah yang maha kuasa itu, Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Dalam arti, dia bisa menghidupkan, dia bisa mematikan, dia bisa menghidupkan lagi yang mati. Karena dia menghidupkan dan mematikan, baru dia berikan gambaran sekilas tentang bagaimana itu hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Dia katakan walahu ikhtilaful laili wan nahar afala taqilun. Allah lah yang mengatur perbedaan malam dan siang atau pergantian malam dan siang. Kita lihat malam disusul siang, siang malam lagi. Apa kaitannya dengan menghidupkan dan mematikan? Secara tekstual Al-Quran, demikian juga hadis Nabi, mempersamakan kematian itu dengan tidur. Hanya tidur itu belum sepenuhnya kesadaran dicabut. Tapi sebenarnya tidur mirip sekali dengan kematian. Al-Quran menyatakan Allah yang mematikan, mewafatkan orang saat tidurnya dan saat kematiannya. Saat tidur ditahan, lalu dilepaskan lagi. Saat mati ditahan, tidak dilepaskan lagi. Jadi tidur itu sebenarnya mirip dengan mati. Kalau setiap hari, malam dan siang, di mana ada tidur dan ada kelihatan bisa terjadi, apa salahnya yang maha kuasa itu menjadikan yang telah mati ini hidup kembali, sebagaimana menjadikan yang tidur ini siuman kembali, sadar kembali, ya kan? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak pikirkan itu, bahwa dalam kehidupan keseharian kalian pernah hilang kesadaran tapi lantas kembali lagi? Bal, tapi mereka itu bukannya tidak hanya menolak begitu saja. Mereka beralasan. Qalu misla ma qala al-awwalun. Orang-orang musyrik yang tidak percaya hari kebangkitan itu berkata seperti ucapan orang-orang terdahulu. Apa ucapan orang-orang yang terdahulu, orang tua mereka, leluhur mereka yang tidak percaya? Mereka berkata, apakah kalau kita telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita dibangkitkan lagi? Ini sudah jadi tanah, ini sudah jadi tulang belulang. Kami sudah dijanjikan, diancam seperti ini sejak dulu. Ayah leluhur kami pun sudah diancam seperti itu sejak dulu. Padahal tidak ada yang terjadi. Ini hanya dongeng, ini mitos, tidak ada kejadiannya. Di ayat yang lain ada dikatakan begini. Mereka berkata, apakah kalau kami sudah menjadi tulang belulang, itu kami sudah menjadi bahan-bahan yang rapuh, tulang-tulang jadi rapuh, apakah Allah bisa menghidupkan kami kembali? Dijawab oleh Allah. lain Nabi Muhammad, beritahu mereka, tidak usah kalian membayangkan kalian jadi tulang. Bayangkan yang lebih tidak masuk di akal dari tulang. Tulang pernah hidup. Ya. Cobalah bayangkan kalian menjadi besi atau batu. Batu itu tidak pernah hidup. Baru ketika itu bertanyalah, siapa yang menghidupkan kami padahal kami dulu batu, kami dulu ini. Baru dikatakan, jawablah, yang menghidupkan kamu adalah Dia yang menghidupkan kamu sebelum wujud. Kamu kan pernah tidak ada. Ini sudah ada bahannya. Apalagi kalau tulang, bahannya sudah pernah hidup. Kalaupun kamu menjadi batu, Tuhan bisa menghidupkan kamu. Karena apa? Karena dulu kamu dihidupkannya tanpa ada bahan. Di sini Allah memerintahkan Nabi bertanya, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Cobalah jawab pertanyaan ini. Siapakah yang memiliki, yang mengatur perjalanan bumi dan apa yang ada di bumi? Mereka jawab, itu milik Allah. Dia tidak berkata itu diatur oleh Allah. Dia berkata itu milik Allah. Nah, kita lihat. Saya akan beri contoh. Jam tangan ini milik saya. Ya. Saya yang mengatur jalannya. Tidak. Jam ini dibuat oleh pabrik. Iya, betul. Pabrik masih tahu sekarang jam berapa yang di tangan saya. Tidak. Dia sudah lepas. Mereka percaya begitu. Tuhan ini pencipta, tapi bukan Dia pengatur. Yang mengatur malaikat. Oh. Itu kepercayaan mereka. Jadi dia mempersekutukan Allah. Oh. Ya? Ya. Ini milik Allah. Oke, kita tahan sampai situ. Okay. Sebelum kita lanjutkan, karena ini menarik sekali ya. Ada perbedaan yang ternyata kalau kita pikirkan secara mendalam justru berbahaya ya. Korporasinya kalau sampai keterusan seperti itu perbedaannya. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tidak ada juga Tuhan selain Allah. Karena kalau ada Tuhan selain Allah, pasti setiap Tuhan itu akan pergi menyerang Tuhan yang lain. Kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Pada segmen sebelumnya, Pak Quraish sudah menjelaskan kepada kita bagaimana Allah sudah menciptakan manusia dan juga mengatur kehidupan manusia. Jadi bukan Allah hanya menciptakan lalu melepas kehidupannya diatur oleh para malaikat. Ada yang mengatakan seperti itu. Kita lanjutkan lagi, Pak. Kita lanjutkan. Jadi itu pertanyaan tadi, siapa yang menciptakan, yang mengatur alam ini? Mereka berkata itu milik Allah. Ditanya lagi, siapa pengatur, pemelihara langit? Dikatakan tujuh langit. Kata tujuh dalam bahasa Arab itu bisa berarti angka di bawah 8, di atas 6, ya. Bisa juga berarti banyak. Sama kalau saya berkata 1001 dalam bahasa Indonesia, ya, tak? Nah, atau orang berkata dia berjalan 7 keliling, iya. Artinya banyak, tidak harus. Siapa yang menciptakan tujuh langit? Maksudnya siapa yang menciptakan aneka galaksi, planet dan lain-lain sebagainya yang ada di angkasa ini? Siapa yang menciptakan singgasana yang amat agung? Mereka berkata itu milik Allah. Apakah mereka belum bertakwa? Katakanlah, siapa yang dalam genggaman tangannya kekuasaan menyangkut segala sesuatu? Jadi bukan lagi langit dan bumi. Boleh jadi ada selain langit dan bumi. Segala sesuatu. Siapa yang mampu memberi pertolongan dan tidak butuh pertolongan? Kalau memang kamu tahu, coba beritahu saya. Mereka juga berkata bahwa itu sebenarnya milik Allah. Nah, Katakanlah, wahai Muhammad, apa yang menjadikan kalian tertipu sehingga menduga bahwa ada sekutu Allah? Kami telah menganugerahkan mereka. Kami telah membawa kebenaran kepada mereka. Melalui nabi-nabi, melalui kitab suci, kami telah menyiapkan buat mereka potensi akal untuk menemukan kebenaran. Tetapi mereka itu tetap saja menjadi pembohong-pembohong. Kaum musyrik, Allah sama sekali tidak memiliki anak. Karena kan menjadi sekutu itu kalau anak. Dia juga tidak ada juga Tuhan selain Allah. Karena kalau ada Tuhan selain Allah, pasti setiap Tuhan itu akan pergi menyerang Tuhan yang lain. Kenapa begitu? Manusia yang bertuhan, siapapun Tuhannya, tidak bisa membayangkan bahwa Tuhan itu terbatas kuasanya. Jadi kalau ada dua Tuhan bagaimana? Masing-masing akan menguasai. Kalau masing-masing akan menguasai, terjadi perang. Kalaupun memang ada yang menang, itulah yang Tuhan. Ya kan? Nah, kalau terus-menerus berperang, pasti alam raya ini kacau. Jadi tidak mungkin ada Tuhan. Maha suci Allah dari segala sifat-sifat yang mereka nisbahkan kepada Tuhan, sifat-sifat yang tidak itu. Allah adalah yang maha mengetahui gaib dan yang nyata. Sungguh maha tinggi Allah dari segala persekutuan yang mereka berikan kepadanya. Baru Nabi Muhammad diperintahkan, berdoalah wahai Nabi Muhammad. Katakan, wahai Tuhanku, kalau memang engkau akan menunjukkan kepadaku sanksi, siksa yang akan kamu jatuhkan kepada mereka, saya bermohon jangan jadikan aku berada di tengah-tengah mereka. Kita lihat. Ada kemungkinan kita tidak salah, tapi kita kena musibah. Bisa tak? Iya. Nabi pun merasa begitu. Saya sudah mengajak, tapi saya kena musibah. Ya Allah, jangan jadi, kalau memang kamu mau tunjukkan siksamu, jangan jadikan aku berada di tengah mereka. Itu satu. Bisa jadi juga permohonan ini beliau sampaikan karena perasaan kasih kepada manusia. Allah, saya tidak sanggup lihat itu. Angkat saya, pindahkan saya ke tempat yang lain. Buat kita, ini pelajaran bahwa jangan merasa aman bahwa Anda bisa terhindar dari bencana. Kalau Nabi saja yang begitu dekat kepada Allah memohon ini, apalagi kita. Kita memang jelas kita punya dosa. Jangan jadikan aku. Baru dikatakan, kami Tuhan bisa menunjukkan kepadamu apa yang kami janjikan kepada mereka. Tetapi sebahagian dari janji itu yang merupakan ancaman yang menghancurkan mereka, kami tidak akan berikan selama engkau masih ada di tengah mereka. Itu di dalam ayat yang lain dikatakan, apa itu ayatnya? Wa makana Allahu yu'adzibuhum wa anta fihi. Allah tidak akan menyiksa mereka dengan siksaan yang amat pedih selama engkau masih berada di tengah mereka. Dan selama mereka masih memohon. Sekarang Nabi sudah dicerca, dimaki, ditolak ajarannya. Apa melawan? Kita baca. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Kalau ada keburukan, tolak keburukan itu dengan sesuatu yang terbaik. Jangan balas keburukan dengan keburukan sendiri. Balas keburukan itu dengan sesuatu ahsan yang terbaik. Kami tahu apa yang mereka matikan. Kami mengetahui apa yang mereka ucapkan sebagai makian kepada kamu. Sekarang itu banyak. Nah, tuntunan agama, jangan balas dengan kekerasan. Ya. Balas balas dengan kebaikan. Itu ada ayat lain berkata begini, maknanya sama dengan ini, kalau kamu membalas keburukan orang dengan kebaikan, maka lawanmu itu serta-merta akan menjadi sahabatmu yang kekal. Kenapa itu? Sementara psikolog berkata begini, setiap benci itu ada cinta. Setiap cinta ada benci. Betul ya? Ya, betul. Ketika Anda membenci seseorang, ada sedikit sekelumit rasa cinta yang Anda pendam ke dalam hati Anda. Ketika Anda menyenangi seseorang, ada juga sekelumit. Jadi ketika dia melakukan keburukan, tiba-tiba Anda balas dengan kebaikan, terbongkar semua itu yang ada di bawah sadar, naik ke permukaan, sehingga dia menjadi senang pada Anda. Oh, iya kan? Balasnya kebaikan. Oke, kita tahan dulu sebentar penjelasan mengenai hal itu. Setelah ini, Tasya dan juga Tante Sinta bisa bertanya, tapi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Seandainya tingkat amal kebaikannya tidak serupa dengan tingkat amal apakah leluhurnya atau ayah tidak sesuai dengan ini, Tuhan gabungkan juga. Karena kenikmatan bergabung dengan keluarga yang seide, yang seiman, itu adalah kenikmatan luar biasa. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV dalam Tafsir Al-Misbah. Kami lanjutkan lagi program ini. Sebelum Tasya dan Tante Sinta bertanya, diteruskan terlebih dahulu. Saya teruskan dulu. Jadi itu tadi tuntunan agama, balas kejahatan orang dengan baik. Jangan menyulut api di atas api. Ya, tapi siramlah api dengan air, dia akan padam. Ya. Dan berdoalah, wahai Nabi Muhammad, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari rayuan-rayuan setan, dari tusukan-tusukan setan. Kita kalau marah, setan datang, menjadikan kita marah. Kita berdoa, ya Allah, lindungi saya dari itu. Baru ini Nabi aja disuruh begitu, apalagi kita. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, wahai Tuhanku, jangan sampai setan hadir di tengah-tengah aku. Saya mau lihat ini redaksinya. Di sini dikatakan bermohon jangan sampai setan hadir. Bisa jadi seorang jahat hadir di satu tempat, dia tidak ganggu Anda. Bisa. Dia akan lebih mengganggu kalau dia hadir sambil merayu. Yang kita mohonkan, yang diperintahkan untuk dimohonkan, jangan sampai dia hadir. Begitu juga kita. Kalau kita tahu ada tempat setan, walaupun Anda berkata saya hanya mau lihat, mau ini, Anda hadir bahaya. Ya, ada satu orang, saya kan cuma lihat-lihat. Maka di tempat maksiat, dia tidak bikin apa-apa. Tapi dia ke sana ada setan. Kita bermohon jangan sampai dia hadir. Dia selalu cari tempat di mana kita berada. Itu, jangan sampai dia hadir. Baru akhir dari ini semuanya, Allah berkata, orang-orang yang dipengaruhi oleh setan itu nanti di hari kemudian, ketika kematian datang kepadanya, dia akan bermohon, ya Allah, kembalikan aku di dunia. Mudah-mudahan aku bisa melakukan amal kebaikan yang tidak kulakukan dulu. Atau, mudah-mudahan aku bisa bersedekah. Dulu punya duit, tidak bersedekah. Sekarang saya mau kembali untuk bersedekah. Tidak sama sekali, jawab Tuhan. Tidak ada orang yang sudah mati kembali ke dunia. Reinkarnasi tidak ada. Itu hanya ucapan kosong yang tidak punya manfaat, karena di hadapan mereka atau di belakang mereka ada pemisah, yaitu barzah, sampai mereka dibangkitkan di hari kemudian. Jadi dalam orang mati itu hidup, tapi hidupnya di satu alam antara dunia dan akhirat. Jadi di tengah-tengah, kita sekarang di tengah, seandainya ruangan ini kacau, posisi itu kaca, saya bisa menoleh ke sana, saya lihat dunia. Karena kaca. Saya menoleh ke sana, saya lihat akhirat sana, saya lihat sorga, saya lihat neraka. Tapi saya mau ke sana, tidak bisa. Karena ada dinding, itu barzakh, tidak bisa. Saya mau ke sana, tidak bisa. Yang mati bisa melihat keluarganya yang ada di dunia. Yang mati bisa melihat tempatnya di neraka atau di surga. Tapi mau kembali tidak bisa, karena ada dinding pemisah, walaupun itu transparan. Alam barzakh itulah yang kita biasa namakan alam kubur. Sebenarnya karena kita tidak tahu ini, kita katakan saja alam kubur. Banyak orang menduga bahwa kehidupan orang yang mati itu ada di kubur. Bukan. Tidak ada jin berkeliaran di mana ini, di jeruk purut dekat rumah saya. Bukan di situ tempatnya. Di dalam tanah bukan di situ. Bukan di situ. Alam lain yang berbeda dengan alam kita. Berbeda dengan alam dunia. Di sana dia memiliki kesadaran. Di sana dia mendapat panjar. Panjar kebaikannya atau panjar kejahatannya. Itu tidak ada. Saya kira itu. Ya, baik. Sekarang saatnya kita mendengarkan pertanyaan dari siapa dulu? Tante? Mulai aku. Asya dari dulu. Mulai awal nih, kan tentang kita akan dibangkitkan kembali kan nanti di akhirat. Apakah pada saat hari kebangkitan itu kita akan dikumpulkan lagi sama keluarga kita, Prof? Bagus. Saya mau tanya dulu. Seandainya keluarga Anda di neraka mau kumpul. Iya kan? Iya. Yang dijanjikan Allah, orang-orang yang beramal soleh dan bertakwa itu akan dikumpul dengan keluarganya yang beramal soleh dan bertakwa. Seandainya tingkat amal kebaikannya tidak serupa dengan tingkat amal apakah leluhurnya atau ayah tidak sesuai dengan ini, Tuhan gabungkan juga. Karena kenikmatan bergabung dengan keluarga yang seide, yang seiman, itu adalah kenikmatan luar biasa. Jadi pertanyaan Anda, bisa kalau beriman. Kalau yang kafir, tidak. Dan tidak ada yang mau. Oh iya. Ya kan? Iya. Tidak ada yang mau. Tadi sudah disebutkan kalau kita kejahat, ada orang yang jahat sama kita, kita nggak boleh membahas dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Tapi kalau seandainya terus aja seseorang itu menjahati kita, terus kita misalnya emosi gitu, itu bagaimana? Sampai batas bagaimana? Ya, bagus. Saya dulu ingin berkata begitu, agama tidak melarang. Siapa yang menampar Anda, Anda boleh tamparnya. Yang setimpal. Siapa yang memaki Anda, Anda boleh maki dia. Tapi kalau cuma sekali dia maki Anda, Anda jangan maki dia dua kali. Boleh. Tetapi itu kurang baik. Karena kalau Anda balas dia dengan keburukan serupa, Anda mendapat musuh. Agama menganjurkan, berbuat baiklah. Karena dengan demikian Anda dapat teman. Berbuat baik dengan demikian hati Anda tidak gondok. Ya. Kalau tidak memaafkan, setiap lihat fotonya aja berhenti kerja, emosi. Tapi coba maafkan, akan terjadi. Itu anjuran, ya kan? Bukan kewajiban. Saya kira. Ya, baik, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Semua yang sudah mati sejak awal sampai hari, sampai sebelum kiamat, sampai sekarang, itu berada di alam barzakh. Kembali bersama saya Hilu Berang Dunar dan Pak Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi. Pertanyaan dari Tasya masih ada. Silahkan Tasya. Kadang-kadang kita juga suka bertemu ya sama orang-orang mungkin yang nggak percaya akan hari akhir. Terus diajak berdebat gitu kan misalkan kita. Aku paling cuma bisa bilang sekarang kalau mereka bilang kamu nggak bisa ngebuktiin bahwa hari akhir itu ada. Dan aku cuma bisa bilang kamu juga gak bisa ngebuktiin bahwa hari akhir itu tidak pasti datang. Sebenarnya penjelasan yang tepat seperti apa sih untuk meyakinkan mereka? Orang semacam itu, kita katakan, mari kita gambling. Ya kan? Bagaimana? Seandainya Anda percaya, ternyata ada. Siapa yang rugi? Dia. Okay. Seandainya Anda percaya, tetapi memang percaya tidak ada, lantas ada, Anda rugi. Kalau Anda percaya ada, tetapi tidak ada, rugi enggak? Tidak. Bahkan Anda untung dapat nama baik. Jadi udahlah, biarkan ini gambling aja. Anda tidak percaya, saya percaya, saya gambling. Iya, iya. Itu untuk tahap pertama untuk menyelesaikan diskusi. Hmm. Ya kan? Iya. Baiklah, Tante, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Kalau gitu saya bertanya dulu kepada Pak Kurais. Sehubungan dengan alam barzah tadi, ketika kita berada di tengah-tengah, Pak Kurais, dindingnya adalah kaca, bisa melihat ke kehidupan di dunia ini, bisa melihat ke akhirat. Ya. Apa yang terjadi di alam di tengah-tengah ini, Pak Kurais? Bagaimana perasaan mereka-mereka yang sedang berada di dalam tengah-tengah ini melihat keadaan? Sekarang kalau dia ini, kalau dia lihat bahwa, oh ini nanti saya akan ada di neraka, tersiksa dong. Menanti siksaan itu adalah siksaan. Tapi kalau dia melihat bahwa, oh ini nanti saya di sorga, dia akan merasa senang, merasa bahagia. Orang biasa berkata begini, mungkin ada benarnya. Kalau Anda akan pergi menemui kekasih, saat-saat perjalanan menemui kekasih, biasa lebih indah dari pertemuan dengan kekasih. Benar tak? Bisa kan? Oh ini terbayang macam-macam. Jadi ada kenikmatan di alam barzah. Memang ada orang-orang, ada cendekiawan yang berkata orang di alam barzah itu cuma tidur. Oh. Jadi tidak ada apa-apa. Tetapi hadis-hadis terlalu banyak yang menyatakan ada ini. Nah, kita bisa melakukan pendekatan bahwa tidur juga itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Iya. Kalau mimpi Anda mimpi itu bisa jadi seperti itu. Yang jelas semua yang sudah mati sejak awal sampai hari, sampai sebelum kiamat, sampai sekarang, itu berada di alam barzah. Jadi bisa jadi ada orang yang menurut logika kita ini tunggunya lama bener nih, ya toh. Nah, tetapi menunggu itu relatif. Satu jam saat Anda menonton apa yang Anda senangi sama dengan 5 menit. Cepat berlalu. 5 menit dalam keadaan tersiksa itu tahunan. Ya, jadi itu relativitas itu ada. Nah, Al-Quran menyatakan bahwa itu ada alam itu, ada yang tersiksa ketika itu, dan nanti penyempurnaan ganjarannya di akhirat. Saya kira. Silakan Tante, pertanyaan berikutnya. Mungkin yang seperti tadi, Prof, di kita ketika di alam barzah itu, apakah ada orang tuh misalnya sudah meninggal gitu, masih bisa melihat keluarganya yang sudah mengunjungi, seperti apa yang ada bilang malam Jumat tuh kita kalau baca Yasin misalnya, keluarga kita yang sudah meninggal bisa melihat kita gitu. Ada hadis-hadis yang menyatakan begini, wahai orang-orang hidup, jangan mempermalukan keluargamu di alam barzah. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang buruk, yang malu ini. Nah, itu satu. Jadi dia lihat orang yang meninggal, lihat Nabi waktu meninggal putranya, beliau berkata ini dia lihat siapa yang mengkafani dia. Dia lihat. Tapi di sana kita sekarang ini bagaimana? Kita ini Bu, monitor kita kotor, tidak bisa mendeteksi. Yang bersih bisa. Bisa melalui mimpi. Lalu Anda punya monitor ini, kita kalau monitor kita kotor, tidak ada dia, tidak kita tangkap. Lagi masih kecil, masih SMP awal-awal lah, aku umroh, terus aku niatkan untuk umrohin nenek aku, terus aku mimpi, mimpiin nenek itu aku. Itu banyak kejadian. Iya, makamnya semuanya bunga mawar. Banyak kejadian seperti itu. Jadi bisa ada hubungan, Bu. Boleh jadi dia sudah menyampaikan, kita tidak bisa buka suratnya, tidak ini. Tapi kalau jernih, bisa jadi itu jelas, bisa jadi dalam bentuk simbol-simbol yang menunjukkan bahwa dia sudah terima itu. Ada orang-orang yang keluarganya meninggal, itu jelas mengingatkan dia. Itu ada di sini tuh barang saya, itu ada di sini. Kamu belum bayar zakat fitrah. Itu banyak yang begitu. Jadi bisa ada hubungan itu. Kalau orang intinya dia punya, dia bersih hatinya, monitornya bisa mengin, ya kan? Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan, masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita dalam program ini. Ada jalan kemana-mana. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang nyata maupun yang gaib. Dia sama sekali tidak mengetahui adanya Tuhan selain dari dirinya. Kalau begitu, tidak ada Tuhan selain dari Allah. Karena dia tahu segala sesuatu, sedang dia berkata tidak ada. Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Tasya masih punya pertanyaan kepada Pak Quraisy Shihab, silahkan. Aku pengen tanya, jadi semua itu kan yang ngatur Allah. Tapi sejauh apa kita harus berusaha dan kadang-kadang juga malah berusahanya saking pengennya orang tuh suka nyimpang agak-agak syirik gitu ya. Apakah itu dibenarkan misalkan, saya mau berusaha, mau berdoa sama Allah tapi melalui media ini. Misalkan harus minum air suci yang sudah didoa-doakan, di mantra-mantrakan atau pakai suatu kalung atau apa seperti itu. Ujung-ujungnya dikatakan bahwa bahwa juga menentukan benar, lewat ini begitu iya, ya. Pada prinsipnya doa itu antara seseorang dengan Allah yang dituntut tulus. Hindarilah hal-hal, bahkan kalau perlu hindari manusia yang tidak dekat kepada Tuhan, yang menyimpang dalam kegiatannya atau diragukan menyimpang, hindari untuk meminta didoakan. Nah, tapi kalau Anda meminta didoakan pada seorang yang dekat pada Allah, tolong doakan saya, itu tidak ada masalah, ya kan? Nabi pun kita doakan, salawat itu mendoakan Nabi, ya kan? Boleh-boleh aja. Tapi lantas kalau ada, oh iya syaratnya harus pakai kalung, harus pakai ini, saya kira itu tidak, saya tidak seret membenarkan itu. Hah? Karena itu memang ada berbau seakan-akan syarat dikabulkannya doa ini harus dengan ini. Mengapa harus dengan itu? Tidak harus. Allah berfirman, berdoalah kepada-Mu. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, aku dekat. Tidak perlu teriak. Saya kira itu ya. Jadi hindari deh itu. Sehubungan dengan pertanyaan Tasya, bagaimana Islam melihat paranormal misalnya? Pak Quraisy, jadi orang-orang yang dianggap punya kemampuan melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Ya kadang-kadang kan paranormal juga semua mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi caranya agak sedikit berbeda. Begitu ngeliat muka, kamu nanti hati-hati ya. Iya. Karena besok bakalan begini begitu. Iya. Kalau saya tidak percaya. Bahwa ada yang benar. Ya toh, ada yang benar, itu kebetulan. Ada lagi satu di dalam ajaran Al-Quran itu menyatakan bahwa jin itu berusaha mendengar percakapan di langit. Nah, percakapan itu ada yang ditangkapnya. Ada sebelum dia menangkap secara utuh, dia sudah dilontar lari. Nah, jin ini yang menyampaikan pada para peramal. Akan terjadi ini, akan terjadi ini. Tetapi dia menangkapnya cuma setengah-setengah. Kalau kebetulan yang ditangkapnya itu benar, kalau tambahan dari dia itu yang bohong. Nah, jadi itu melalui makhluk halus. Oh, jadi berdasarkan itu. Nah, dan boleh jadi makhluk halus itu setan. Itulah yang membisikkan, pakai ini, pakai itu. Iya kan? Oke, baiklah. Kita masuk pada kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan. Mari kita lihat kesimpulan yang kita baca hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum musyrik Mekah pada hakikatnya percaya bahwa pencipta adalah Allah. Kesesatan mereka antara lain terletak pada mempersekutukannya dengan sesuatu karena mengira bahwa ada sesuatu selain Allah yang dapat memberi pengaruh tanpa izinnya. Tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Yang kedua, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang nyata maupun yang lain. Dia sama sekali tidak mengetahui adanya Tuhan selain dari dirinya. Kalau begitu, tidak ada Tuhan selain dari Allah. Karena dia tahu segala sesuatu, dan dia berkata tidak ada. Oke. Kita lihat, jangan. Seseorang betapapun taat dan dekatnya kepada Allah, hendaknya selalu waspada dan berhati-hati, bersabar dan rendah hati, sehingga tidak mengandalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan andalkan ketaatan. Jangan merasa pasti terhindar dari bencana. Jangan merasa pasti terhindar dari bencana. Bisa saja seorang yang taat berada di sekeliling bencana, dia kena. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang terhadap yang bermohon kepadanya. Sebenarnya permohonan yang diajarkan itu dapat saja Allah anugerahkan tanpa bermohon. Tapi dia senang kalau Anda datang bermohon. Tidak seorang pun yang tidak diupayakan oleh setan untuk dirayu dan diganggu. Nabi pun dia rayu dan diganggu. Karena itu semua manusia termasuk Nabi Muhammad dianjurkan untuk berlindung kepada Allah. Yang terakhir, yang pasti dan harus diyakini oleh setiap umat beragama adalah ada hari kebangkitan dan Tuhan Maha Kuasa untuk membangkitkan semua yang telah mati di alam raya. Masih ada waktu beberapa menit, izinkan saya bertanya lagi Pak Quraish. Okay. Ini sehubungan dengan kesimpulan tadi Pak Quraish, ada yang mengatakan di situ bahwa ketika kita walaupun kita sudah berada di dalam jalan yang benar, tapi kalau akan datang sebuah musibah, kita bisa terkena. Iya. Jadi bagaimana kita harus menyikapinya, Pak Quraish, supaya jauh dari musibah, supaya bisa lebih tenang? Begini, apa bencana yang menimpa seseorang, bisa jadi karena ulahnya. Bisa jadi karena dia tidak salah, tapi kena juga. Iya. Ya kan? Nah, kalau dia tidak bersalah dan kena juga, maka itu ujian Tuhan kepadanya, supaya dia naik tingkat. Satu. Bisa jadi juga itu dia dijadikan alat Tuhan. Alat Tuhan untuk mengingatkan orang lain. Ya, saya tidak salah ya Allah. Saya jalan di sini. Kok saya kena ini? Nah, ya, saya jatuh, saya ditabrak. Allah jadi, kamu saya pilih untuk menjadi alat saya. Tujuan saya mengingatkan setiap orang agar supaya jangan merasa aman. Selalu gantungkan dirimu pada Tuhan. Bagus. Kan bagus buat dia. Karena dia dijadikan alat, pasti Tuhan memberi dia ganjaran yang lebih. Itu dulu saya pernah uraikan secara panjang lebar ketika terjadi tsunami. Sekian banyak orang baik. Tapi kan tsunami ini menjadi pelajaran buat kita nih. Bahwa bisa jadi terjadi bencana mendadak. Sehingga harus hati-hati, harus selalu siap. Jadi jangan pernah menganggap bahwa suatu hal yang tidak menyenangkan Anda itu otomatis Tuhan benci Anda. Otomatis itu karena kesalahan Anda. Ada itu sebabnya dalam ajaran Al-Quran ada perbedaan antara musibah dan bala. Musibah itu karena ulah Anda, bala itu bukan karena ulah Anda, tapi kehendak Tuhan untuk menemui. Okay. Ya, baik, terima kasih Pak Quraish. Bincang-bincangnya sangat bermanfaat. Tasya, terima kasih sudah mampir. Sama-sama, terima kasih. Ya. Anda Sinta juga terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah menyaksikan program ini, menemani Anda di bulan suci Ramadan. Saya Hidup Benar-Benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.